Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Amma ba'ad, fa'inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdathatuha fa'inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar a'azani allahu wa iyakum minan nar. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sehingga senantiasa terus kita memanfaatkan. Kita mengupayakan dengan kenikmatan yang Allah berikan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala macamnya, yang kecil-kecil atau yang besar dan sebagainya, kita selalu berupaya untuk semangat dan berharap kepada Allah agar diberikan kemudahan. Bantulah ya Allah kepada kami untuk bisa kita berbuat taat, melakukan ketaatan-ketaatan kepada-Mu. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara ketaatan yang kita diperintahkan padanya sebagai seorang penuntut ilmu adalah belajar tentunya ya. Ta'lim, ta'allum wa ta'lim. Belajar dan mengajar. Dan senantiasa kita penuhi waktu kita dengan itu ya. Kalau tidak belajar ya menyampaikan ilmu ya. Dan pelajaran yang malam ini kita akan lakukan, kita sama-sama mempelajarinya adalah sharaf ya. Dan dari kitab Al-Kafi fi Ilmi Sharfi. Dan sebenarnya sudah hampir selesai sebenarnya ya. Karena sudah hampir separuh dari apa namanya tasrif itu. Ya namanya tasrif adalah penguasaan dari merubah kata-kata ya, dari mulai fa'ala kemudian yaf'ilu ya, fa'lan fa'ilun maf'ulun if'illa taf'il ya, maf'ilun maf'ilun maf'ilun atau ya maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yuf'alu. Ini yang wajan pertama di halaman 9 ya, Anda bisa lihat. Nah itu kita sudah apa namanya sudah hampir setengah gitu kan. Fa'ala sudah, yaf'ilu sudah, fi'il madhi sudah, fi'il mudhari' sudah. Fi'il mudhari' dengan sub-subnya, dengan detail-detailnya atau dengan beberapa jenisnya. Seperti kalau fi'il mudhari' itu ya pernah kita bahas fi'il mudhari' yang bersambung dengan domir ya, bersambung dengan domir di belakangnya. Yang domir ini kedudukannya sebagai nasab maf'ul bih gitu ya. Jadi misalkan yaf'ilu, jadi yaf'iluhu kan gitu kan. Kemudian macam yang berikutnya adalah ketika fi'il mudhari' tersebut yakni dalam keadaan dibaca dengan nasab, yaitu misalkan lan yaf'ila. Nah itu berarti sudah kita mentasrifnya, sudah mengenal kan itu ya. Juga fi'il mudhari dalam keadaan dijazmkan. Nah, dengan dijazmkan contohnya lam yaf'il. Nah bisa terjadi seperti itu, bahwasanya fi'il mudhari itu bisa dalam keadaan yaf'ilu, yaf'iluhu, lan yaf'ila atau lam yaf'il. Kemudian dalam keadaan amrul ghaib, yaitu misalkan liyaf'il. Liyafil ini macam-macam fil mudhari yang kita pelajari. Ya. Kemudian sebenarnya loncat. apa namanya? yaitu la yaf'il atau la taf'il gitu ya. Loncat dari yaf'ilu, loncat ke agak ke tengah, sebenarnya sama. Sebenarnya ada kesamaan karena sama-sama fi'il mudhari', hanya ya ini dengan jenis fi'il nahi kan gitu ya. Fi'il nahi itu la taf'il. Fi'il nahi. Kemudian ada yang juga fi'il nafinya itu adalah la yaf'ilu. Bedanya apa kalau antara la yang nahi dengan la yang apa namanya menafikan? Kalau yang la nahi dia menjazmkan la taf'il. Kalau yang la nafi dia tidak menjazmkan la yaf'ilu. Kemudian masuk lagi kemarin belum lama adalah nun taukid kan gitu ya. Biasanya fi'il mudhari' itu bisa dibaca dengan nun taukid yaf'ilanna gitu ya. Yaf'ilanna. Dan banyak sekali dalam Al-Qur'an, dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan Allah taala itu menggunakan fi'il mudhari' yang bertaukid, bernun taukid tsaqilah. Latattabi'unna gitu ya. Latattabi'unna sunana man qablakum. Sungguh-sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian. Nah, contohnya itu. Dalam ayat Al-Qur'an banyak juga itu ya. Kul liman langit-langit dan bumi limanil ardu was samawati wa man fihinna au kama qala ya fasayakulunallah gitu ya itu sungguh-sungguh mereka akan berkata Allah taala itu berarti sudah baik yang yaf'ilanna atau yaf'ilan yang nuntukin sakilah maupun yang khafifah ya itu kan sudah dilewati ya. Bahkan juga setelah fa'ala yaf'ilu berserta macam-macam tadi fi'il mudhari itu masdar belum, fa'lan belum. Kemudian fa'ilun belum, isim fa'il belum nanti sebentar lagi. Maf'ulun sebentar lagi. Ya, kemudian if'il, if'il sudah. Fi'il amr sudah kemarin ya. If'il sudah. Fi'il amr juga sudah. Bahkan ada tambahan apa? Fi'il amr itu yakni kemarin dibahas fi'il amr dengan berbentuk nun taukid. Yaitu if'il menjadi if'ilanna. If'ilanna, if'ilanni, if'ilunna. Kan gitu ya. Kemudian if'ilan, if'ilinna. Kemudian if'ilanni, if'ilna, if'ilna, if'ilnanni. Nah, itu fil amr yang bersama dengan nun taukid. Kalau wazannya yang yaf'ilu berarti fil amrnya yaitu if'il gitu ya. If'ilanna, if'ilanni, if'ilan, if'ilunna. Itu di halaman 28 kemarin. Kemudian if'ilan, if'ilinna, if'ilanni, if'ilnanni. Dan juga dengan yang khafifahnya. If'ilan, if'ilun dengan if'ilin. Kemudian, fi'il nahi, la taf'il sudah. Bahkan loncat, yang berkaitan dengan fi'il mudhari' itu, loncat ke akhir yaitu yuf'alu. Ya ini fi'il mudhari' yang majhul. Tinggal berarti yang belum adalah masdar, fa'lan, isim fa'il, fa'ilun, kemudian isim maf'ul, maf'ulun, tasrifnya ya, ada tasrifnya nanti. Kemudian isim makan, maf'ilun, isim zaman, maf'ilun, isim alat, mif'alun. Jadi tinggal sekitar 6 jenis lagi yang belum dibahas. Ya. Yang nanti akan menyusul insya Allah. Tayyib ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir itu kita sudah sampai fi'il amr. Fi'lul amri, tasrif fi'lil amri al-mu'akkadi binunit taukid. Ini perubahan-perubahan kata kerja perintah yang ditakidkan, yang ditegaskan, yang ditekankan dengan nutaukid. Ini sudah belum tamrinnya ya? Oh sudah, ya kalau sudah ya. Baik, berarti sekarang pada halaman 29 qala al-mu'allif berkata penulisnya yaitu fi'lun nahi. Yani tasrif ya. Tasrif fi'lin nahi. Al-mu'akad binunit taukid. Binunit taukid. Jadi kembali seperti dalam sub pembahasan fi'il mudhari itu. Di sana ada fi'il mudhari yang. Fi'il mudhari biasa gitu ya. Yaf'ilu. Kemudian fi'il mudhari yang bersambung dengan domir. Yaf'iluhu. Kemudian fi'il mudhari dalam keadaan nasab. Dan yaf'ila. Ya, kemudian fi'il mudhari yang dijazmkan lam yaf'il, kemudian ada amrul ghaib liyaf'il, kemudian juga yang bernunin taukid yaf'ilanna dan juga yaf'ilan. Nah, kemudian ada juga fi'il nahi, la taf'il. Ya, la taf'il, dan juga ada yang fi'il nafi, la yaf'il. Itu semua bisa di kemungkinan dengan nun taukid. Nah, contohnya seperti sekarang, jadi bahwasanya fi'il nahi kita ambil dari fi'il nahinya. Disinggung fi'il nahi. Fi'il nahi pun itu bisa ditekankan dengan nun taukid. Ya, kita akan baca tasrifnya. Dan sekali lagi ketika pembahasannya fi'il nahi, fi'il kata kerja untuk melarang, itu domirnya terbatas. Kata gantinya terbatas, yaitu hanya 6. Yaitu domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya. Baik. Kita akan baca bersama. La tadribanna, la tadribanni, la tadribunna. La tadribanna, la tadribanni, la tadribunna. La tadribinna, la tadribanni, la tadribnanni. La tadribanna, la tadribanni, la tadribnanni. Tadi untuk yang domir anti itu bukan la tadribanna lagi, tapi la tadribinna. La tadribinna. Ini kan kalau misalkan kita mundur selangkah dalam artian apa sih asal usulnya? Bahwasanya wazan la tadribanna gitu ya. La tadribanna ya. Ini kan tidak sebelum bersambung dengan nun taukid, asal usulnya apa? La tadrib. Ini asal usulnya la tadrib. La tadrib gitu ya. La tadrib. Ini asal-usul sebelum disambung dengan nun taukid sakilah gitu. Atau yang la tadriban, nun taukid khafifah. Sekarang yang fi'il yang asal-usulnya la tadrib, ini wazannya apa? Wazannya la taf'il ya. Nah, ini asal wazannya. La taf'il. Ini adalah wazannya taf'il. Yani ain fi'ilnya kasroh gitu. Ain fi'ilnya kasroh. Jadi kalau dirunut lagi di tasrif yang wazan ini yang la taf'ila kan gitu ya. La taf'il kembali ke seperti di halaman yang sebelumnya, yaitu fi'il nahi itu la taf'il, la taf'ila, la taf'ilu, la taf'ili. Nah, jadi ketika domir anti jangan lupa la taf'ili gitu. Ini ketika domir anti. Jadi bukan ain fiilnya yang rubah, tapi lam fiilnya. Gitu. Lam fiilnya ini yang berdomir kasroh. Ini khusus di domir anti ini bunyinya. La taf'ili. Makanya ketika dikembali ke sini, ke nun taukid, ke fiil nahi yang di mu'akad bin nun taukid, yang domir antinya itu bukan la tadribana lagi, tadi la tadribin. La tadribin. Karena aslinya adalah la tadribi. La tadribi. La tadrib, la tadriba, la tadribu, la tadribi gitu ya. La tadriba, la tadribna. Nah, ini adalah contoh dari satu wazan, yaitu yang harokat ain fiilnya adalah kasroh. Nah, kan fiil nahi itu ada 3 wazan kan yang berkaitan dengan ain fiilnya ini. Ada la taf'il, ada la taf'al, ada la taf'ul kan gitu ya. La taf'il, la taf'al, la taf'ul. Walaupun ain fi'ilnya berubah-ubah, la taf'il atau la taf'al atau la taf'ul, ketika disambung dengan nun taukid as-sakilah itu jangan bingung atau jangan biasa saja gitu ya. Jangan gugup atau jangan ragu-ragu dan sebagainya. Jadi untuk yang sakila ini adalah la tadriban, nah artinya apa? Artinya janganlah sungguh-sungguh kamu memukul. Ya. Jangan kamu sungguh-sungguh memukul atau jangan sungguh-sungguh kamu memukul. Jadi jangan memukul gitu. Kalau la tadrib jangan memukul itu mungkin masih belum ada penekanan, mungkin masih bisa memukul. Tapi kalau udah la tadribanna, jangan kamu sungguh-sungguh memukul. Artinya jangan sekali-kali kamu memukul ya. Dalam artian gak boleh dipukul pokoknya. Sungguh-sungguh jangan dipukul. Kalau dipukul mungkin ada ikobnya atau ada sanksi seperti itu. La tadribani, jangan kalian berdua sungguh-sungguh memukul, atau jangan sungguh-sungguh kalian berdua memukul. La tadribunna, jangan sungguh-sungguh ya kalian memukul, kan gitu ya. Jadi tergantung dhamirnya. Yang penting ada arti sungguh-sungguh. Makna daripada nun taukid ini maknanya adalah muakkad, ini sungguh-sungguh. Ya, jadi itu ya, ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, la tadribanna, la tadribani, la tadribunna. Kemudian la tadribinna, la tadribani, la tadribnani. Yang khafifahnya kita baca ini sedikit. Ya, tidak semua dhamirnya itu bisa dibikin menjadi khafifah. La tadriban, la tadribun. La tadribin. Ya. Jadi cuma ada tiga dhamir saja, dhamir anta, antum sama anti. Gitu ya. Antumannya susah. Sulit. karena apa namanya? Lebih kuat yang berharokat daripada bersukun. Gitu. Lebih kuat yang berharokat daripada yang bersukun. Untuk yang dhamir antuma, antuma sama antuna itu sulit sekali. Baik. Tamrin. Ya, sekarang kita coba praktek akid mayati. Ini tekankan gitu ya. Berikut ini binunit taukid. Binunit taukid as-saqilah wal khafifah. Dengan nun taukid khafifah, as-saqilah yang berat dan yang ringan. Coba antum la taqra, jangan membaca, jangan kamu membaca. Sekarang dibikin jadi taukid. La taqra'anna, la taqra'anni, la taqra'unna. Bagus sekali. La taqra'unna, la taqra'anni, la taqra'unna. Iya. Sekaligus dengan yang khafifahnya gimana? La taqra'an, la taqra'un. La taqra'un. Nah, gitu. Ya. La taqra itu tidak sama dengan la tadribanna. La taqra ini kalau kita runut di sini. La taqra supaya ada apa namanya? Kesamaan asal usul ya. La taqra. La taqra ini ranahnya di sini. La taqra ini berarti kalau kita kembalikan ke wazan, wazannya berarti apa? La taf'al. Nah, la taf'al. La taf'al. Nah, berarti ain fi'ilnya fathah atau kasrah? Fathah di sini ain fi'ilnya. Nah, itu kan la taf'al, la taqra. Nah, sekarang di apa diangkat, ditambahkan, ditempelkan dengan taukid la taqra'anna. La taqra'anna. Kan gitu ya. La taqra'anna, la taqra'anni, la taqra'unna, la taqra'unna. Ketika dia antum langsung ini aja. La taqra'unna gitu. Nah, ini kalau yang dhamir antum ya. Kalau dhamir antanya la taqra'anna, la taqra'anni, la taqra'unna. Untuk yang dhamir antinya apa? La taqra'inna. Nah, ya tetap ain fi'ilnya tetap ini. Tetap fathah ketika yang apa namanya dhamir anti la taqra inna. Nah, ya di sini apa namanya kalau kasrah lain ya di atas ya la taqra inna gitu la taqra inna kurang lebih demikian ceritanya. Jadi tetap ain fi'ilnya tetap fathah, adapun apa namanya lam fi'ilnya di sini dia dibaca dengan kasrah la taqra'inna la taqra'inna la taqra'anni la taqra'nanni. Adapun yang itu yang khafifahnya la taqra'an la taqra'un la taqra'in. Antum masih sekarang gilirannya la tazhab, jangan kamu pergi, di akid dengan nun taukid. La tadhabanna. Betul. Nah, gitu. La tadhabanna. La tadhabanna. Nanninya itu gini. Begitu juga ketika antum membaca yang untuk dhamir antum itu jangan langsung nempel antara apa namanya? Ain fi'il ya, ain fi'il dengan atau maksudnya ada apa lam fi'il dengan nun gitu ya. Agak dijarang sedikit gitu maksudnya gini bacanya. La tazhaba la tazhabanna gitu ya. La tazhabanni, jangan langsung la tazhaban la tazhabanni gitu bukan. Tapi la tazhaba ada ini. Ada maksudnya ada banyak itu dibanyak, iya ada jeda dulu, jangan langsung ke nun gitu. Kalau langsung ke nun itu sama saja nunnya yang dipanjangin, bukan alifnya. Nah, beda kan antara la tadhabani dengan la tadhabani. Al-muhim itu untuk yang domir antuma itu ada alifnya gitu ya. Di lamkainya itu ada alifnya. La tadhabanna, la tadhabani. La tadhaban, la tadhabunna. La tadhabinna, la tadhabani. La tadhabnani. Nah gitu. Untuk yang khafifahnya gimana? Yang khafifah? La tadhaban, la tadhabun, la tadhabin. Ahsanta, mumtaz, masyaallah. Ya. La tarji, ahya tuh sekarang. La tarji. La tarji anna. La tarji anni. La tarji. La tarji. La tarji un. La tarji un. Ya, la tarji un. La tarji inna. La tarji anni. La tarji anni. Iya, la tarji anni. La tarji ini sama dengan fi'il la tadrib, ain fi'ilnya kasroh ya. Jadi sama wazannya. La tarji itu adalah sama la tadrib. Maksudnya ain fi'ilnya, wazannya sama la tafil gitu ya. La tarji ahlan. La tarji'ani, la tarji'unna, la tarji'inna, la tarji'ani, la tarji'nani. Baik, untuk yang itu ahli dom apa? Nun taukid yang khafifahnya belum. Kalian sama antum? Ah, mantul. Ah, yang khafifahnya. La tarji'an, la tarji'un, la tarji'in. Iya. Baik. Berikutnya la taghdab, jangan kamu marah. La taghdab, la taghdabanna, la taghdabanni, la taghdabunna. La taghdabinna, la taghdabanni, la taghdabanni. La taghdaban, la taghdabun, la taghdabin. Iya, itu antara yang khafifah, yang sakinah dengan yang khafifah semua ya. La taghdabanna, la taghdabanni, la taghdabunna. La taghdabinna, la taghdabani, la taghdabnani. La taghdabnani. La taghdaban, la taghdabun, la taghdabin. Jangan marah ya. Artinya la taghdab itu adalah marah. Begitu berikutnya la ta'mal. La ta'mal, jangan kamu bekerja, beramal. Nah, cuma di tasrif yang nun taukid sakhilah. La ta'malani. Iya. La ta'malunna. Iya. La takmalinna, la takmalani, la takmalna, la takmalnani. Iya. Terus yang khafifahnya gimana? La takmalna. La takmalan. La takmal. Iya, la takmalan, la takmal. La takmalin, la takmalin. Nah, gitu. La takmalanna, la takmalani, la takmalunna, la takmalinna, la takmalani, la takmalna, la takmalnani. La ta'malan, la ta'malin, la ta'malun. La ta'malan, la ta'malun, la ta'malin. Ya. Baik, ya. Antum akhi misalkan, apa namanya dari ana, misalkan, la tadkhul, jangan kamu masuk. Nah, gitu. Coba di, ini karena kebetulan di sini, wazannya enggak ada yang tadkhul gitu ya. Taf'al sama taf'il. Nah, sekarang kita ambil yang la tadkhul. Yang wa ain fi'ilnya yaitu dhammah. Nah, la taf'ul. Itu bagaimana? La tadkhulan. Tuh, anu yang pertamanya belum. La tadkhul. La tadkhulanna. Ah, betul. La tadkhulani. Iya. La tadkhulu. Iya, la tadkhulunna. Iya. La tadkhul. La tadkhulina. La tadkhulinna. La tadkhulinna. La tadkhulani. La tadkhul. La tadkhulnani. Iya, la tadkhulun, la tadkhulanna. Ya, la tadkhulani, la tadkhulunna, la tadkhulinna, la tadkhulani, la tadkhulun, la tadkhulnani. Yang khafifahnya? La tadkhulan, la tadkhulun, la tadkhulin. Sekarang antum masih pakai yang wazannya la taf'ul adalah la tahruj. La tahruj. Artinya kalau tahruj kan keluar. La tahruj. Sekarang ditaukidkan. latakhrujunna. Ah, kalau itu untuk antum berarti, untuk domir antum. Yang domir antanya? Heeh, untuk domir antanya apa? Ya ini fathah sebelum nun taukidnya difathahkan. Latakhrujunna. Nah, betul, latakhrujunna. Jadi selesai sudah tasrif fi'il nahi al-mu'akad binuni taukid. Kan waktu pembahasan huruf la itu ada dua ya, untuk yang lanahi ada juga lanafi ya. Lanafi pun bisa sebenarnya ya, lanafi juga bisa hanya bedanya apa, kalau lanafi semua domir. Semua domir itu mengenai semua. Tinggal tambahkan saja la pada yang tasrif sakilah itu. Ya, seperti di sini yadribanna. Maka tambahkan la saja semua. Dengan makna la-nya bukan la nahi tapi la nafi. La yadribanna, la yadribani, la yadribunna gitu. Tambahkan la saja. Itu la-nya la nafi. Ya, jadi artinya apa? Kalau la yadribanna, dia sungguh-sungguh tidak akan memukul. Gitu ya. Itu yang nafi. Ya, jadi kalau nahi cuma 6 domirnya. Kayak tadi barusan. Kalau nafi itu semua domir. 14 itu masuk semua. Nah, tinggal di sini yang tasrif fi'il mudhari al-mu'akkad binuni taukid yang sakilahnya tambahkan saja lah semuanya. La yadribanna, la yadribani, la yadribunna. La tadribanna, la tadribani. La yadribanni, la tadribanna, la tadribanni, la tadribunna. La tadribanna, la tadribanni, la tadribanni. La adribanna, la nadribanna. Kan gitu ya. Begitu juga yang khafifah. La yadriban, la yadribun, la tadriban, la tadriban, la tadribun, la tadribin. Ya, la adriban sama la nadriban. Artinya kalau untuk yang la nafi itu lebih mudah. Maksudnya tinggal tambahkan saja la. Baik. Kita akan masuk. Jadi ini dianggap selesai nih. Dianggap selesai tasrif yang berbau fi'il. Yang berbau fi'il artinya fi'il madi, fi'il mudore dengan berbagai macam jenisnya. Kita akan masuk sekarang isim fa'il. Sekarang sudah mulai masuk yang isim-isim. Nanti akan dibahas isim fa'il. Ya, kemudian juga ada isim maf'ul. Kemudian juga nanti ada masdar. Masdar ya. Jadi semua fi'il lah, semua isim. Semua isim. Ada juga nanti isim makan, isim zaman, isim alat. Terakhir isim alat. Baru nanti khulasoh, yakni di halaman 42. Inti dari pelajaran di 1 itu adalah ini khulasohnya. Yakni kembali ke halaman 9 sebenarnya. Khulasoh. Setelah itu kamu. Setelah itu kesimpulan atau ringkasan lalu kamus. Baik. Baik, kita akan sedikit-sedikit menguasainya. Fasal yang baru adalah isim fa'il. Ya, secara makna fa'il adalah yang melakukan. Bahasa kitanya subjek gitu ya. Pelaku atau objek subjek. Dikatakan oleh mu'alif huwa min ats-tsulatsi al-mujarradi maka ala wazni fa'il. Isim fa'il itu adalah termasuk dari kata kerja yang berasal dari tiga huruf yang asli. Bukan kata kerja, kata ya. Termasuk dia adalah termasuk kata yang berasal dari tiga huruf yang asli. Ya, yaitu wazannya maka ala wazni apa saja yang berdasarkan wazan fa'ilun gitu ya, fa'ilun. Jadi ini fa'il ini pola dasar. Fa'il ini adalah pola dasar. Fa'il. Fa'ilun ini walaupun nanti isim katanya itu lebih daripada tiga, apakah empat, apakah lima, apakah enam, atau yang rubai, tetap mana fa'ilnya? Nah, gitu. Padahal isim fa'ilnya nanti beda-beda. Beda-beda. Makanya dikatakan fa'il itu adalah huwa minasulasiil mujarrad. Istilah dari tiga kata, tiga huruf ya, bukan tiga kata, yang asli. Mana tiga kata, tiga huruf yang asli ini? Satu, dua, tiga. Asalnya adalah merupakan istilah dari tiga huruf yang asli. Tersusun dari tiga huruf. Ya. Ala ma ala makana wazni fa'il. Yang mana apa saja yang merupakan berdasarkan atas wazan fa'il. Nanti ketika dia fi'il, kata tersebut berasal dari enam, ya, maka tentu saja mana isim fa'ilnya. Jadi ini merupakan sebagai istilah gitu, istilah untuk semua wazan. Contoh kata ba, katibun, jalasa, jalisun, nasoro, nasirun. Iya. Kecuali wazan apa yang di situ isim fa'ilnya agak berbeda sedikit, yaitu fa'ilun. Ada berbeda sedikit yaitu wazannya fa'ilun. Yaitu di wazan yang keberapa? Yang keenam. Yaitu yang berasal dari wazan fa'ula yaf'ulu kan ya. Itu di halaman 9 bisa antum melihat fa'ula yaf'ulu. Kemudian fa'lan, fa'ilun. Karena apa? Karena ini aksar. Ini kebanyakannya seperti itu. Ini aksariyah, aglabiyah kebanyakannya. Kalau yang wazannya fa'ula yaf'ulu itu isim fa'ilnya fa'il gitu ya. Isim fa'ilnya fa'il, bukan fa'il. Bukan fa'il tapi fa'il. Ini kecualian saja. Tetapi intinya adalah istilah yang lebih dominasi adalah fa'il. Berikutnya kita akan masuk fasalnya, contoh-contoh prakteknya langsung adalah tasrif. Bahwasanya isim fa'il juga ada tasrifnya. Ada tasrifnya. Tidak hanya cuma satu macam fa'il fa'il saja. Ya, tetapi ada tasrif dan tasrifnya ada enam. Karena kalau isim fa'il itu pelaku berarti berkaitan dengan isim. Kalau isim itu ya ada yang jumlah satu, dua, tiga ke atas. Itu yang satu jenis laki-laki. Yang perempuannya juga satu, dua, dan tiga ke atas. Oke, kita akan baca bersama-sama ya. Nasirun, nasirani, nasiruna. Nasirun, nasirani, nasiruna. Nasiratun, nasirotani, nasiratun. Nah, coba nulis lihat. Nasirun, nasirani, nasiruna itu dijelaskan lil muzakkaril ghaib, mukhatab, wa mutakallim. Jadi, nasirun, nasirani, nasiruna itu dipakai untuk yang ghaib, mukhatab, dan yang mutakallim. Ya. Betul tidak? Nanti kita akan lihat dari halaman berikutnya. Jika digabung dengan atau jika direndeng, jika ditempelkan dengan isim dhamir. Ya, jadi nasirun, nasirani, nasiruna itu bisa untuk ghaib, bisa untuk mukhatab, dan bisa untuk ya mutakallim. Bukan maksudnya kalau nasirun itu ghaib, nasirani mukhatab, nasiruna mutakallim, bukan. Gitu salah itu, iya. Artinya barangkali ini urutannya tidak, artinya ketika yang ghaib juga wazannya seperti itu. Nah, huwa misalkan huwa ya, huwa nasirun. Huma nasironi. Hum nasiruna. Kalau yang mukhatab anta nasirun, antuma nasironi, antum nasiruna. Kalau yang mutakallim ana nasirun, nahnu ima nasironi atau nasiruna. Jadi diterapkan semua bisa. Begitu juga yang bawahnya itu yang nasiratun, nasiratani, nasiratun itu juga untuk yang muannas, yang ghaibah, yang mukhatabah, sama yang mutakallimah. Nah, kita akan lihat di halaman berikutnya. Qala al-mu'allif tasrif ismil fa'ili ma'a doma'iri hilmun fasilah. Artinya ini penggabungan. Tasrif perubahan kata isim, kata pelaku ya, isim fa'il bersama kata-kata gantinya yang berpisah ya. Kita akan baca. Huwa kafirun, huma kafirani, hum kafiruna. Huwa kafirun, huma kafirani, hum kafiruna. hiya kafiratun huma kafiratani hunna kafiratun. Hiya kafiratun huma kafiratani hunna kafiratun. Anta kafirun antuma kafirani antum kafiruna. Anta kafirun antuma kafirani antum kafiruna. Anti kafiratun antuma kafirata. Ini salah-salah cetak ini ya. Ini kalau untuk yang muannats mukhatabah di sini harusnya pakai kafiratani ya. Kita baca aja. Anti kafiratun antuma kafiratani antunna kafiratun. Anti kafiratun antuma kafiratani antunna kafiratun. Ana kafirun nahnu kafiruna. Ana kafirun nahnu kafiruna. Ini contohnya sebenarnya agak ini juga sih ya, merinding gitu ya. Apalagi kalau kata anak kafirun, aduh repot. Tapi kalau kafirun di tohut sih gak apa-apa ya. Maksudnya kafirun di syayatin, ya di syaitan. Iya pengingatan. Kalau misalkan contohnya nasirun masih ini, masih familiar gitu ya. Tapi kembali ke makna, berarti kalau misalkan nasirun, dia yang, atau yang artinya yang menolong gitu ya. Satu orang yang menolong, gitu. Terlepas dari anu domirnya kemana, karena bisa bermakna dia, bisa bermakna kamu, bisa bermakna saya, kan gitu. Yang penting kalau terlepas dari domir, artinya yang menolong saja. Satu orang yang menolong. Kalau nasirani dua orang yang menolong, itu terjemahannya. Kemudian kalau nasiruna tiga orang atau lebih yang menolong. Jadi yang menolongnya tetap satu, cuman jumlah pelakunya yang disebutkan ada satu, dua, ada tiga, gitu. Nah, kalau yang nasiratun yang menolong juga, tapi dalam kurung perempuan, gitu ya. Kalau yang nasirun laki-laki. Nasirotani dua orang yang menolong, perempuan. Ya. Kemudian kalau nasiratun tiga orang yang menolong, atau lebih perempuan. Nah, di sini jadi kalau huwa kafirun, huma kafirani, hum kafiruna, huwa kafirun dia. Nah baru ketika sudah dikhususkan ke domir huwa, maka terjemahnya jangan salah gitu ya. Dia satu orang laki-laki yang menolong. Dia satu orang laki-laki yang menolong. Waktunya tidak disebutkan, berbeda dengan fi'il. Kalau fi'il kan bisa telah, bisa sedang, bisa sekarang atau akan ya. Tapi kalau ini tidak ada, tidak ada makna waktu di situ. Jadi cuma ada dia ya, jumlahnya satu orang, namanya jenis kelaminnya laki-laki. Lalu makna dari kata itu yang menolong. Waktunya tidak ada. Jadi cuma empat. Dia satu orang laki-laki yang menolong. Cuma empat. Kalau misalkan fi'il kan ada satu lagi, yaitu telah atau sedang atau akan ya. Bedanya di situ. Bedanya di situ. Kalau isim tidak ada terkait dengan waktu. Tidak dipengaruhi oleh waktu. Kalau huma kafirani, mereka dua orang laki-laki yang menolong. Hum kafiruna, mereka tiga orang laki-laki atau lebih yang menolong. Nah, kalau misalkan antuma kafirani apa artinya? Kamu antuma dua. Antuma kafirani. Kalian dua orang laki-laki atau perempuan yang menolong. Nah, kalau di sini tidak seperti fi'il mudhari. Bukan laki-laki atau perempuan, kalau yang perempuannya nanti. Terus ada beda lagi, antuma kafirotani gitu ya. Kalau yang antumanya untuk muannats bukan kafironi tapi kafiratani. Maka artinya jangan laki-laki atau perempuan. Antuma kafironi, kalian dua orang laki-laki saja gitu ya yang menolong. Menolong. Yang kafir kok jadi menolong ya. Karena memang enggak ridho sih pakai kafir ini. Jadi iya, kata tadi enggak tenang. Iya. Antum masalah memperhatikan ya. Kalau Anda malah senangnya yang nasir tadi. Jadi antuma kafirani, kalian dua orang laki-laki yang kafir. Nah, yang kafir itu maknanya kalau di sini sih di kamus tuh kafir itu adalah apa? Bukan kufur ya, tetapi apa ya waktu itu ya. Nah, di sini nih menutupi. Nah, halaman 55 itu kafara yakfuru kufron itu menutupi. Ya, ini mungkin makna yang di antara maknanya. Tapi makna yang masyhur adalah ya kafir, mengingkari, menolak gitu, menolak. Nah, halaman 55 di kamus itu, yang baris kedua sebelah kiri, menutupi. Menutupi ya sebenarnya ada lagi makna yang lainnya, yaitu ghalaqo. Baik, akhi. Jadi intinya gitu ya. Kalau misalkan catat ya. Antum akhi, Apa kalau misalnya artinya hunna kafiratun? Mereka tiga orang perempuan atau lebih yang mengkufuri, iya. Yang mengkufuri, iya. Antum mahir misalkan ya. Yani ana, jangan pakai kafir lah, nasir aja sama semuanya. Misalkan ana nasirun. Saya yang menolong. Iya, saya satu orang yang menolong. Maka Nasiruddin artinya penolong agama. Masyaallah, bagus, itu julukan. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Baik, kita masuk lagi. Ini insyaallah artinya lebih mudah daripada fi'il. Fasal berikutnya. Sudah lagi ya, sudah lagi insyaallah. Jadi tasrif ismil fa'ili ma'a dhamiri nasbin muttasilin. Kabarnya, nah gitu ya, dalam artian bahwa jangan aneh ketika isim fa'il ini bisa bersambung dengan dhamir. Ya. Di akhirnya, kalau domirnya itu terpisah, itu berbeda keadaannya. Kalau terpisah seperti tadi, itu domirnya dalam keadaan subjek, mubtada gitu ya, mubtada khobar, gitu, mubtada khobar. Kalau ini mudhof wa mudhofun ilaih, dia mudhof wa mudhofun ilaih, dan seolah-olah isim fa'ilnya itu beramal seperti fi'il, seolah-olah beramal seperti fi'il, maka di sini isim fa'ilnya itu menempel atau digabungkan dengan dhamir di belakangnya. Ya, maka di sini dikatakan tasrifu ismil fa'ili ma'a dhamiri nasbin muttasilin. Ya. Artinya perubahan kata benda yang melakukan atau isim fa'il, perubahan isim fa'il bersama dhamir nasab. Dikatakan dhamir nasab. Sebenarnya bahasanya bentukan ini adalah mudhof wa mudhofun ilaih. Mudhof wa mudhofun ilaih, ya. Mudhof wa mudhofun ilaih. Tetapi karena suatu hal, suatu tujuan atau suatu tujuan yang diperlukan, kadangkala dalam prakteknya atau dalam ungkapannya itu, dalam takbirnya itu, isim fa'il di sini seolah beramal seperti fi'il. Beramal seperti fi'il. Jadi di sisi lain bisa makna daripada domir yang menempel itu adalah domir nasob, ya, domir nasob, domir yang keadaannya dia dinasobkan dan disambung, ya. Bunyinya seperti ini, kita akan baca nasiruhu nasiruhuma nasiruhum nasiruhu nasiruhuma nasiruhum, iya, nasiruha nasiruhuma nasiruhunna nasiruha nasiruhuma nasiruhunna, ya. Nasiruka nasirukuma nasirukum nasiruka nasirukuma nasirukum, ya. Nasiruki nasirukuma nasirukunna nasiruki nasirukuma nasirukunna, nasiri nasiruna nasiri nasiruna. Ini baru satu pelaku, ya. Artinya nasir itu satu orang yang melakukan. Berarti kalau misalkan isi tasrif isim fa'il itu ada 6, tinggal dikali 14. Jadi ada 84 perubahan nantinya. Kalau mau dirinci itu jadi bisa 84 perubahannya. Karena yang satu jadi 14. Nanti kalau yang nasironi digabung dengan domir bisa. Nasironi nasiro apa nasironihi nasironihima nasironihim gitu ya, itu jadi 14 juga sampai nasirotun nasirotuhu nasirotuhuma nasirotuhum, 14 juga. Jadi 14 kali 6 itu 84. Artinya apa? Kalau yang nasiruhu, ya, artinya yang menolong dia gitu, yang menolong dia, yang menolongnya atau yang menolong dia. Nah, itu ada dua sisi. Kalau sisinya sisi mudhof wa mudhofun ilaih, sama-sama isim orang yang menolongnya. Gitu. Sama-sama isim, ini mudhof wa mudhofun ilaih. Tapi kalau sisi yang bermakna fi'il, artinya dia mengandung unsur fi'il. Yani yang menolong, orang yang menolongnya, nah bermakna domirnya itu nasob. Ya, domirnya itu dalam keadaan maf'ul bih. Sama saja dikatakan nasarahu, orang dia satu orang laki-laki telah menolongnya atau nasiruhu yang menolong dia. Jadi sisinya satu sudut pandang adalah dia beramal seperti fi'il, maka dikatakan domirnya domir nasab. Tapi kalau yang bermakna mudhaf wa mudhafun ilaih, ya artinya dia isim semua. Isim semua, isim seperti biasa gitu. Isim seperti biasa seperti baituhu, baituhuma, baituhum, rumahnya, rumah dia, rumah mereka gitu. Ini mudhaf wa mudhafun ilaih. Jadi nasiruhuma yang menolong mereka berdua. Yang menolong mereka berdua. Tapi jenisnya khusus laki-laki ya. Karena maksudnya dalam golongan yang ghaib. Kalau nasiri, kok kenapa bukan nasiruni? Ya, karena ini adalah isim, maka isim tidak ada bunyi ni itu. Yang ada ni itu ketika bersambung dengan fi'il seperti nasaroni. Nasaroni itu dia satu orang laki-laki telah menolong saya. Nah, kalau ketika khusus fi'il harus ada nun, namanya nun wiqayah, nun untuk menjaga. Kalau dalam dalam isim tidak ada nun wiqayah. Sama seperti baiti ya atau maktabi, kemudian madrasati. Nasiri itu ada asalnya nasirun sama ana gitu ya. Maka tidak ada nasiruni, adanya nasiri, yang menolong saya gitu. Yang menolong saya. Kalau di ketika digabung sama domir, huwa nasiri, dia yang menolong saya gitu. Dia satu orang laki-laki yang menolong saya. Tapi kalau hanya nasiri, yang menolong saya, tapi memang maknanya laki-laki satu orang. Kalau nasiri, nasiroti, berarti yang menolong saya dari jenis perempuan. Dia atau yang menolong saya, yang perempuan yang menolong saya. Baik, mungkin itu dulu ya. Kita akan masuk tadi pada pertemuan mendatang tamrin, karena sini tamrinnya agak banyak. Jadi insya Allah kita gabungkan di pertemuan mendatang insya Allah. Tamrinnya enggak susah fi'il. Tidak susah, tidak senjelimet fi'il. Ya. Contoh di sini misalkan, ija'al mayati isman fa'ilan, mudah kan? Jadikan kata-kata berikut isim fa'il. Doroba fataha sa'ala, tinggal fa'il, wajannya gitu ya. Dorib fatih sa'il qori gitu ya. Itu kan mudah. Jadi hanya mencocokkan di wajan ini, hanya tinggal ya. Hanya tinggal memplot-plot saja seperti cetakan. Jadi fa'il itu atau wajan itu sebenarnya cetakan. Tinggal memasang-masangkan saja. Ini mudah gitu ya. Sorif. Tasrif ya tadi kalau isim fa'il ada 6. Ya. Kalau imla infarog isi di titik yang kosong. Ah ini mudah. Mudah insyaallah. Baik. Sampai sini dulu insyaallah. Apa yang kita bahas mudah-mudahan bermanfaat untuk pengetahuan kita dan juga hasanah perbendaharaan ilmu-ilmu kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalamu ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.